Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Para ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuki pembahasan Kitabul Jami', yaitu sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah yang beliau letakkan di akhir pembahasan dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kita tahu bahwasanya kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam adalah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fikih, mulai dari bab taharah, kemudian bab salat, dan bab haji, bab zakat, bab jihad, dan seluruhnya. Ya, namun yang menakjubkan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, di ujung kitab Bulughul Maram, beliau meletakkan Kitabul Jami'. Dan Kitabul Jami' ini tidak ada hubungannya dengan masalah fikih, tetapi dia lebih cenderung berhubungan dengan masalah adab, masalah akhlak, tentang akhlak yang baik, tentang akhlak yang buruk, yang harus dijauhi, tentang zikir dan doa. Wallahu alam, seakan-akan Al-Hafidz Ibnu Hajar ingin mengingatkan kepada kita bahwasanya jika seorang telah menguasai bab-bab ilmu, telah menguasai masalah-masalah fikih, maka hendaknya dia beradab dan dia memiliki akhlak yang mulia. Karenanya di akhir kitab tersebut, di akhir kitab Bulughul Maram, maka beliau meletakkan sebuah kitab yang beliau namakan Kitabul Jami'. Kitabul Jami', Al-Jami', ya, dalam bahasa Arab artinya yang mengumpulkan atau yang mencakup. Dikatakan Kitabul Jami', kenapa? Karena kitab ini mencakup 6 bab. 6 bab yang berkaitan dengan akhlak sebagaimana tadi kita sebutkan. Bab pertama adalah bab Babul Adab. Kemudian bab yang kedua, bab Albir Wasilah, yaitu bab tentang Albir Wasilah, tentang bagaimana berbuat baik dan bagaimana bersilaturahmi. Kemudian yang ketiga, bab Zuhud wal Wara', tentang zuhud dan sifat wara'. Dan bab yang keempat, bab Tarhib min Masawi'il Akhlak, bab tentang memperingatkan tentang akhlak-akhlak yang buruk. Kemudian yang kelima, bab Targhib fi Makarimil Akhlak, yaitu bab tentang memotivasi untuk memiliki akhlak yang mulia. Dan yang keenam, bab Dzikir wa Doa, yaitu bab tentang zikir dan doa. Maka disebut dengan Kitabul Jami', karena di dalam kitab ini mencakup 6 bab. Kita masuk yang pertama, yaitu Babul Adab, bab tentang adab. Yaitu maksudnya adalah bab ini mencakup hadis-hadis yang menjelaskan tentang adab-adab Islam di dalam Islam, yang seorang Muslim hendaknya berhias dengan akhlak perangai-perangai yang mulia tersebut. Hadis pertama yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslim alal muslim sit, bahwasanya hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi, jika kau bertemu dengan dia maka berilah salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, jika dia memanggilmu, mengundangmu, maka kau harus memenuhi undangannya, maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansahhu, jika dia minta nasihat kepada engkau maka nasihatlah. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu, jika dia bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah maka jawablah dengan yarhamukallah. Wa idza maridha fa'udhu, jika dia sakit maka jenguklah dia. Wa idza mata fattabi'hu, jika dia meninggal maka ikutilah jenazahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ikhwan dan akhwat yang sekalian dirahmati oleh Subhanahu wa taala, di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak muslim atas muslim ada 6. Tentunya bilangan 6 ini bukanlah suatu yang tanpa batasan, artinya 6 ini hanya menunjukkan Rasulullah sallallahu menyebutkan secara khusus, namun bukan berarti tidak ada hak-hak yang lain. Ya, dalam istilah ahlul ilmi ulama, yaitu mafhumul adad atau al-adad laisa lahu mafhum, bahwasanya bilangan tidak ada mafhum mukhalafahnya. Jadi 6 ini hanyalah sekedar menunjukkan perhatian Nabi terhadap 6 perkara, bukan berarti tidak ada hak-hak yang lainnya. Dan maksud hak di sini adalah perkara yang la yang bagi tarkuhu, yang hendaknya tidak ditinggalkan. Bisa berarti perkara yang wajib, bisa perkara mustahab yang sangat ditekankan. Di dalam hadis ini mengumpulkan 6 hak. Hak yang pertama, jika engkau bertemu dengan seorang muslim, maka berilah salam kepada dia. Kita tahu di antara amalan yang sangat mulia adalah memberi salam, ya. Kata Nabi SAW, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan masuk surga kecuali kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awal adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maka aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu perkara, jika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai, yaitu afsus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Oleh karenanya di antara min afdhalil amal, di antara amalan yang paling mulia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu amu ta'am, memberi makan kepada fakir miskin. Kemudian assalamu ala man arafta wa man lam ta'rif, beri salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang tidak kau kenal. Bahkan disebutkan di antara tanda-tanda hari kiamat, itu seorang hanya memberi salam kepada orang yang dia kenal. Salam merupakan amalan yang indah mendoakan kepada sama muslim dengan kita menyebarkan salam, maka akan saling timbul cinta di antara kaum muslim, kaum muslimin, ukhuwah Islamiyah semakin kuat. Tentunya salam ini ada adab-adabnya, nanti akan kita jelaskan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Namun satu yang menakjubkan dalam hadis Abdullah bin Salam, salah seorang Yahudi yang masuk Islam kemudian menjadi sahabat, dia mengatakan awwalu kalamin sami'tu minan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas afshu salam bainakum. Dia mengatakan tatkala Rasulullah SAW masuk Madinah, pertama kali dia dengar dari kalimat Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan, wahai manusia, wahai masyarakat, afsyus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Oleh karenanya, menyebar salam bukanlah perkara yang sepele, tapi perkara yang diperhatikan oleh Nabi SAW, bahkan di awal dakwah Nabi, Rasulullah SAW dengan menyebarkan salam. Demikianlah, kita akan lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.